Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan mulai hari ini pelajaran kita membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Adabul Mufrad. Kemudian kita membaca Asy-Syarh, penjelasan yang ditulis oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Sebagaimana biasanya kita membaca al-bab, kemudian al-hadis, kemudian kita memahami, menyebutkan beberapa makna yang diambil dari beberapa syuruh. Kemudian setelah kita memahami hadis tersebut secara jumlah atau secara global, kemudian kita membaca asy-syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Terakhir kita membaca bab fi naqshi al-bunyan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan seluruh bab-bab yang berkaitan dengan bab tersebut, yaitu tentang adab bangunan tempat tinggal dan yang semisalnya. Walhamdulillahi kathira. Baik, kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya, babu ar-rifq. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ar-rifq. Bawaba al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadha al-bab wa huwa babu ar-rifq. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini atau menyebutkan bab ini, yaitu babur rifq, libayani fadli ar-rifq wa makanatihi al-azimah. Libayan fadli ar-rifq wa makanatihi al-azimah, dalam rangka menjelaskan tentang keutamaan ar-rifq dan juga menjelaskan tentang kedudukannya yang tinggi, kedudukannya yang besar, yaitu ar-rifq. Wa anna Allah azza wa jalla yuhibbu min ibadihi ar-rifq, fa huwa rafiqun yuhibbu ar-rifq. Wa anna Allah azza wa jalla yuhibbu min ibadihi ar-rifq, fa huwa rafiqun yuhibbu ar-rifq. Dan juga dalam rangka menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai atau menyukai hamba-hambanya, menyukai dari hamba-hambanya ar-rifq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala rafiq, dan Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ar-rifq, menyukai ar-rifq. Wa anna ar-rifq tatahaqqaq bihi masalihun nas الدينية والدنيوية وأن الرفق تتحقق به مصالح الناس الدينية والدنيوية. Dan juga dalam rangka menjelaskan bahwasanya dengan ar-rifq akan terselesaikan masalihun nas, maslahat-maslahat pada seseorang, baik itu maslahat pada diniyahnya ataupun dunyawiyah, baik maslahat pada agamanya ataupun maslahat pada dunianya, semuanya akan tercapai dengan ar-rifq. Wa ma dakhala fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'a min syai'in illa syana, kama fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma dakhala fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah, kama fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala akan menyebutkan bagaimana dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah ar-rifq ada pada sesuatu maka ar-rifq tadi akan membuatnya terlihat indah, dan tidaklah ar-rifq hilang dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan rusak, akan jelek. Semua hal-hal tadi akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini, bab ar-rifq. والرفق أخذ الأمور بالمهل واللين والأناة والسماحة. والرفق هو أخذ الأمور بالمهل واللين والأناة والسماحة والبعد عن الشدة والعنف والغلظة والعجالة وغير ذلك. الرفق هو أخذ الأمور بالمهل واللين والأناة والسماحة والبعد عن الشدة والعنف والغلظة والعجالة وأمثال ذلك. الرفق adalah membawakan sesuatu dengan al-mahl wal-lin wal-anah was-samahah, dengan perlahan, lemah lembut, dengan lapang dada, dengan santai, dan juga jauh dari kekerasan, kasar, kaku, terburu-buru, angkuh, dan yang semisalnya. Itu semua masuk dalam kalimat ar-rifq. Masuk dalam kalimat ar-rifq. Far-rifqu yajma' hadhihi al-umur, yajma' hadhihi al-ma'ani. Far-rifqu yajma' hadhihi al-ma'ani. Wa huwa yakunu fil aqwali wal af'al. وهو يكون في الأقوال والأفعال. الرفق mencakup seluruh ucapan dan juga perbuatan, atau masuk dalam ucapan dan juga masuk dalam perbuatan. Semuanya bisa dengan الرفق. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya ar-rifq kedudukannya sangat besar dalam kehidupan manusia, dalam perilaku manusia, baik dalam ucapan ataupun perbuatannya. Oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ar-rifq, anjuran untuk ar-rifq dalam ucapan ataupun perbuatan, dan juga larangan dari berbuat sesuatu yang berlawanan dengan ar-rifq. Dan juga al-muallif al-imam al-bukhari rahimahullahu taala membawakan banyak hadis dalam bab ini, dikarenakan kedudukan ar-rifq yang sangat besar. Kemudian al-imam al-bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama dalam bab ar-rifq. Qala an Aisyah radhiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. حديث yang pertama dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha Qalat, beliau radhiyallahu anhu berkata, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahb huwa jama'atun minan nas duna 'asyarah. Ar-rahb jama'atun minan nas duna 'asyarah. Sekelompok orang kurang dari 10, itu disebut ar-rahb. Beliau radhiyallahu anha berkata, bercerita, sekelompok orang yang kurang dari 10 tadi yang disebut ar-rahb masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi dari kalangan Yahudi, masuk atau melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assam huwa al-maut. Assam huwa al-maut. Mereka al-Yahud menghapus huruf lam dari kata assalamu alaikum. Hadaful lam badalan minal qawl assalamu alaikum. Hadaful lam minal qawl assalamu alaikum. Faqalu assamu alaikum. Wassamu huwa al-maut. Assam maknanya adalah al-maut. Mereka menghapus al-lam dari kata assalamu alaikum. Assamu alaikum. Kematian atas kalian. Wal Yahud min ahli tabdil wa taghyir. Orang Yahudi memang dikenal dengan ahli tabdil wa taghyir fil kalami wa du'a. Hatta yanqalib al ma'na wa yataghayyar. Al Yahud min ahli tabdil wa taghyir fil kalami wa fid du'a. Hatta yanqalib al-ma'na wa yataghayyar. Orang-orang Yahud dikenal sebagai kelompok yang suka merubah-rubah al-kalam ataupun ad-du'a agar berubah maknanya. Yukhadi'una an-nas. Yukhadi'una an-nas. Mereka berupaya menipu manusia dengan ucapan-ucapan mereka. Fahum ahlul mukhada'ah wa ahlul makr. Mereka adalah ahlul mukhada'ah wa ahlul makr. Orang-orang, sekelompok orang yang dikenal dengan suka merubah-rubah ucapan ataupun doa dalam rangka menipu, dan juga orang-orang yang sering berbuat makar. Fahum min ahli hadhihi sifah fi qadimiz zaman wa hadithihi. Sejak dahulu ataupun sekarang mereka tetap dikenal dengan kelompok yang seperti itu. Sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diperintahkan untuk mengatakan hittah. Faqalu hittah. Umiru bi an yaqulu hittah. Mereka diperintah untuk oleh nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam, untuk mengucapkan hittah. Artinya hutta anna khotayana. Artinya adalah doa untuk dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Tapi mereka merubah dengan menambahkan nun. Faqalu hintah. Dan banyak sekali contoh-contoh tentang tahrif mereka dari ucapan ataupun doa. Ini al-Yahud. Maka di sini dalam hadis ini mereka ingin mengelabui Aisyah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha dengan ucapan assalamu alaikum, dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiranya itu adalah assalamu alaikum. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha fa fahimtuha. Aisyah radhiyallahu anha qalat fa fahimtuha, yani fahimat Aisyah radhiyallahu anha hadha al-makr wa hadhihi al-mukhada'ah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha fa fahimtuha. Yani Aisyah radhiyallahu anha fahimat hadha al-makr wa hadhihi al-mukhada'ah. Aisyah radhiyallahu anha memahami apa yang diinginkan oleh mereka, yaitu assalamu alaikum, faqultu alaikum assalamu wal la'nah, faqultu alaikum assalamu wal la'nah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku menjawab kepada mereka, alaikumussalamu wal la'nah, begitu juga kalian, semoga atas kalian kematian dan juga la'nat. Alaikumussalamu wal la'nah. Wa fi hadithin akhar annaha qalat radiyallahu anha alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabuh. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menjawab al-Yahud dengan alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabuh. يعني أنها غضبت رضي الله عنها وحق لها أن تغضب. Dari sini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha marah mendengar ucapan al-Yahud, dan حق لها أن تغضب, pantas bagi dia untuk marah karena ucapan yang dibawakan oleh al-Yahud, yaitu as-sam, doa untuk kematian, kebinasaan. Dan juga kepada siapa mereka mengucapkan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pantas bagi Aisyah untuk marah. Faqalat alaikumussalam wal la'na, dalam hadis lain alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabuh. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Perhatikan di sini, intabihu, bagaimana atau seperti apa ucapan yang diucapkan oleh al-Yahud, yaitu assalamu alaikum. Dan siapa yang mengucapkan ucapan tersebut? Al-Yahud, orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-maghdubi alaihim. Dan juga siapa yang diucapkan dengan, siapa yang didoakan dengan doa jelek tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam. Perhatikan di sini bagaimana ucapan tadi, siapa yang mengucapkan dan siapa yang dikenakan ucapan tersebut. Maka ini kejadian yang sangat besar. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha murka hingga mengucapkan ucapan yang tadi disebutkan. Wa ma'a dzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Aisyah mahlan ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbur rifq, menyukai ar-rifq dalam segala perkara. Setelah kita mengetahui bagaimana kejadian tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan ucapan tersebut. Fa idza ta'ammalta hadha at-tawjih alladhi yaquluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ta'ammalta hadha at-tawjih الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تأسف لحال كثير منا. Apabila kamu memperhatikan kita semua memperhatikan arahan yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli." Maka kita akan menyesali keadaan-keadaan kebanyakan kita, ta'safu li hali katsirin minna, annahu 'indama yukhthi ahadu ikhwanihi fi khata'in duna hadzal khata', فتجده يرد عليه بالسباب والشتائم. Sekarang setelah kita memperhatikan bagaimana kejadian tadi, kemudian kita melihat bagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pantas bagi Aisyah untuk marah, tetapi Rasulullah tetap menasihati dengan nasihat tersebut, dan juga kita perhatikan kejadian-kejadian yang terjadi pada kita, maka kita akan menyesali kejadian-kejadian tersebut. Ketika saudara kita melakukan kesalahan yang mana duna hadzal khata', berbeda sangat jauh dengan kesalahan yang disebutkan oleh al-Yahud tadi, doa kejelekan kepada Nabi, jauh dari itu kesalahannya, dan juga yang melakukannya adalah salah satu saudara kita, bukan Yahudi ataupun yang di bawahnya, sangat jauh dari mereka. Akan tetapi kita memperhatikan, kita bantah mereka dengan celaan, cercaan, dan yang lebih keras dari itu. Maka kita akan menyesali ketika kita menimbang kejadian yang terjadi pada kita dan juga kejadian yang terjadi sebagaimana dalam al-hadis. Wahada kulluhu min tadyi'i ar-rifq. Itu semua termasuk dari tadyi'ur rifq. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dari tadyi'ur rifq, menyepelekan ar-rifq, tidak memperhatikan ar-rifq. Thumma qalat Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu. Setelah Aisyah radhiyallahu anha memahami dan mengetahui makar orang-orang Yahud yang mengatakan assalamu alaikum tadi, kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak mendengar atau mungkin tidak perhatian dengan ucapan al-Yahud tadi. Awalam tasma' ma qalu, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar wahai Rasulullah apa ucapan yang mereka ucapkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qultu 'alaikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku mendengar dan aku telah menjawab, wa 'alaikum, dan juga atas kalian ucapan yang kalian ucapkan. Dalam hadis lain disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, Awalam tasma'i ma qultu. Setelah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, awalam tasma' ma qalu, maka qala sallallahu alaihi wasallam, awalam tasma'i ma qultu, qultu wa alaikum yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya, yustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya setelah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, tidakkah engkau mendengar wahai Aisyah apa yang aku ucapkan? Menjawab ucapan mereka, aku menjawab wa alaikum, atas kalian juga ucapan yang kalian ucapkan kepada kita. Yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doaku kepada atas mereka dan tidak dikabulkan doa mereka atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu dengan arif, dengan arif. Asyahidu minal hadis, syahid dari hadis ini fihi ad-da'wah ila ar-rifq, fihi ad-da'wah ila ar-rifq. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Syahid dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat ad-da'wah ila ar-rifq, ajakan untuk ar-rifq dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai ar-rifq dalam segala perkara. Fa fihi da'watun likulli muslim an yakuna ar-rifq ma'ahu fi kulli umurihi wa jami'i ahwalihi. An yakuna ar-rifq ma'ahu fi kulli umurihi wa fi jami'i ahwalihi. Dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli, maka di sini ada ajakan bagi setiap muslim agar masing-masing kita membawakan ar-rifq dalam segala perkaranya, dalam segala keadaannya. Baik, ini yang berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Thumma qala asy-syarih rahimahullah, kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala menjelaskan, qala rahimahullah, dalla hadzal hadits 'ala fadl ar-rifq وبياني أنه من مكارم الأخلاق ومن أسباب النجاح في الدعوة إلى الله. Hadis ini menunjukkan keutamaan ar-rifq, dan juga terdapat penjelasan bahwasanya ar-rifq termasuk dari makarimul akhlaq, akhlak yang baik, dan juga termasuk dari asbabun najah fi ad-da'wati ila Allah, sebab-sebab sukses dalam ad-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-hikmah. Ini yang pertama, kemudian wal mau'izatil hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Asyahid bil hikmah. Bil hikmah disebutkan oleh para ulama bi ar-rifq, bi ar-rifq, dengan ar-rifq. Wa hadha huwa al-ashl fi ad-da'wah. Wa hadha huwa al-ashl fi ad-da'wah. Asal dalam dakwah adalah ar-rifq, tapi terkadang membutuhkan asyiddah, dan ketika asyiddah dibawakan pada tempatnya maka itu tidak keluar dari al-hikmah. Akan tapi al-asl dalam dakwah adalah ar-rifq. Wa qawlullahi 'azza wa jalla wa qulu lin-nasi husna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana. Thumma qala rahimahullah kama dalla al-hadithu 'ala dhammil 'unfi wa syiddah. Maka hadis tersebut juga terdapat sebagaimana ada anjuran untuk ar-rifq, maka terdapat celaan atau larangan dari sebaliknya, yaitu al-unuf wa-shiddah. Lima yatarattab alaiha min ad-darar wa tafwitil masalihi ad-diniyati wa-dunyawiyyah. Karena pada al-unuf dan juga ash-shiddah ada ad-darar, dan juga terdapat mengurangi maslahat baik dalam masalah diniyah ataupun dunyawiyah. Illa anna syiddata qad tad'u ilaiha al-haja fatakunu hikmatun fi mahalliha wal hajatu tuqaddaru biqadariha. Sebagaimana kita pelajari bersama sebelumnya, bahwasanya asyiddah terkadang dibutuhkan pada tempat-tempat tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu, maka itu tidak keluar dari al-hikmah. Akan tapi yang namanya al-hajat, maka tuqaddar biqadariha, dibawakan dengan secukupnya, tidak berlebihan. Dan bahwasanya yang asal dalam ad-da'wah adalah ar-rifq. Thumma qala rahimahullah, wa fihi fadilatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ba'da ma'rifati ma'nayayhima asy-syar'iyyain. Terdapat penjelasan tentang keutamaan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kama fi bayani ma kana yajibu an takuna 'alayhi ummul mu'minin 'Aisyah radhiyallahu 'anha hina sami'at سلام الرهط من اليهود وعرفت أنه مكر وخداع ومع هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها باللين ونهاها عن العنف. Keutamaan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, sebagaimana yang sewajibnya bagi Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mendengar ucapan al-Yahud tadi, dan juga ketika dia telah mengetahui bahwasanya itu adalah makar dan juga khida' dari al-Yahud, maka dia mengingkari kemungkaran tersebut. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mengarahkannya untuk al-lin dan melarang dari al-unf, tidak ditegur tentang amar bil ma'ruf dan nahi mungkarnya, tapi yang dilarang adalah, yang ditegur adalah caranya, yaitu dengan al-lin dan juga dengan jauh dari al-unf. Qala wa fil hadis jawaz an yurad ala fa'il sayyi'ati bimithliha la bi akthar. Dalam hadis juga terdapat bolehnya membalas kejelekan pada orang-orang yang berbuat jelek kepadanya, tapi bimisliha la bi aktsar, dengan yang setimpal, tidak dengan berlebih, sebagaimana sudah kita pelajari pada bab-bab yang sebelumnya. Dan juga dalam hadis ini, kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ma'ar rahd, Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas wa alaikum, tidak lebih. Wala syakka anna al-badi'a adzlam. Qala Allah ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi boleh membalas tapi dengan tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh pelaku kejelekan. Wa qad yakunul 'afwu afdal. Tapi terkadang memaafkan adalah lebih baik. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la man sabara wa ghafara, inna dzalika la min 'azmil umur." Yang bersabar dan memaafkan, mengampuni pada orang yang melakukan kejelekan tadi, inna dhalika la min azmil umur, maka al-afu afdal. Wa qad yakunu al-intisaru afdal. Terkadang membela diri dan membalas dan tidak berlebihan itu adalah afdal, itu yang lebih baik baginya. Ini terkadang, kama qala ta'ala walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan juga sebagaimana disebutkan oleh dalam pepatah, wa anta in akramta al-la'imi tamarrada, wa anta in akramta al-la'im tamarrada. Jika kamu memuliakan dengan memaafkan orang yang berbuat jelek, orang yang dikenal jelek, maka orang tadi tamarrada, akan semakin menjadi-jadi, semakin terus-menerus berbuat jelek kepadamu. Maka dalam hal yang seperti ini al-intisaru afdal, tapi dengan syarat tidak berlebih dalam membalas. Wa anta in akramta al-la'imi tamarrada. Wa fil hadis bayanu kaifa yuraddu ala ahli alkitab idza sallamu. Dan juga dalam hadis terdapat pelajaran bagaimana menjawab salam ketika al-yahud atau ahlul kitab memberikan salam. Wa fihi aidan wujubu ta'widil lisan ala ahsanil kalam wa athyabih wa la yu'awiduhu ala sayyi'il qawli fayandam. Dan juga terdapat pelajaran bahwasanya hendaknya kita membiasakan lisan kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, tidak membiasakannya mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, maka suatu saat nanti dia akan menyesal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innas syaitana yanzaghu bainahum innas syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Innas syaitana yanzaghu bainahum, karena ketika mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, maka ketahuilah asyaitan yanzagh bainahum, syaitan memberikan percikan di antara mereka agar mereka saling bermusuhan. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi manusia. Maktafi bihadzal qadar. Ini yang bisa kita pelajari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama dalam babur rifq. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.